بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول شارح رحمه الله قوله وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. Berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi rahimahullah menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau, adapun ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang berbunyi wa idza dhahara laka min insanin, dan apabila tampak jelas untukmu dari seseorang syai'un minal bid'ah, nampak dengan jelas suatu kebid'ahan dari seseorang, fahdharhu, maka hati-hati dari orang tersebut. Dia membawa pemikiran khawarij, misal, apalagi di masa-masa sekarang ini, masa-masa pemilu. Orang-orang khawarij akan memanfaatkan keadaan untuk menghasut kaum muslimin, menebarkan fitnah. Dan itu memang sudah merupakan keyakinan mereka. Mengkafirkan pelaku dosa besar, menghalalkan kehormatan dan kepemimpinan penguasa muslim untuk dijatuhkan. Dalam pembicaraan-pembicaraan, ketika terjadi dialog, diskusi, seorang sunni salafi dengan mereka, mereka menampakkan, menunjukkan kebid'ahan mereka, pemikiran khawarij, al-khuruj al-hukam, bolehnya keluar dari ketaatan terhadap penguasa. Ketika terjadi pembicaraan seperti ini, fahdharhu, hati-hati, dia mulai menampakkan sedikit dari kebid'ahannya. Fa innal ladzi akhfa ank, karena sesungguhnya yang dia sembunyikan darimu, aktsar, itu lebih banyak, lebih jelek, mimma adhar, dari yang dia tampakkan kepadamu. Yang dia sampaikan kepadamu itu sedikit. Itu baru permulaan, baru mengajak perkenalan. Ketika yang diajak berbicara tadi ada rasa antusias ingin tahu, nyambung pembicaraannya, terjadi saling tanya dan jawab, baru dia akan menampakkan lebih banyak kebid'ahan-kebid'ahan dan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Yaqulu syarihu rahimahullah hadza fihi tanfirun min ashabil bid'ah. Ini pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini sesungguhnya ada tanfir, upaya untuk menjauhkan kaum muslimin min ashabil bid'ah, dari pelaku kebid'ahan. Oh, itu si fulan sedang membicarakan sesuatu yang tidak dikenal oleh salaf. Hati-hati. Jauhi. Karena bisa jadi yang akan dia sampaikan berikutnya lebih jelek, lebih jahat, dan lebih mengerikan terhadap keselamatan akidah dan manhaj seorang muslim. Hati-hati tinggalkan. Ketika pelaku kebid'ahan tadi ingin berbicara dengan yang lain lagi, yang lain pun faham. Oh, ini tidak dikenal di kalangan salaf ini. Ini suatu kebid'ahan ini. Tinggalkan. Terus seperti ini. Ini tanfir, upaya menjauhkan kaum muslimin dari para pelaku kebid'ahan. Wa anna ahlal bid'ah yatasattaruna bi bid'ihim, dan bahwasanya para pelaku kebid'ahan itu mereka akan selalu bersembunyi di balik kebid'ahan mereka. Mereka tidak akan langsung menampakkan ini kami para pelaku atau para penyeru kebid'ahan, enggak. Jangankan mereka, iblis alaihi la'inullah ketika menggoda Adam alaihi salam dan istrinya Hawa, bersumpah atas nama Allah azza wa jal bahwa dia adalah pemberi nasihat. Inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah atas nama Allah azza wa jal wa qasamahuma, menyampaikan sumpahnya di hadapan Adam dan Hawa alaihi salam di dalam al-jannah. Ketika menggoda mereka untuk memakan buah dari satu pohon yang dilarang. tidak menyampaikan saya iblis menggoda kalian agar kalian keluar dari al-jannah, enggak. Tetapi bersumpah bahwa dia termasuk dari pemberi nasihat. Bersumpah bahwa dia adalah teman yang dekat, yang akrab, yang ingin memberikan kebaikan untuk mereka berdua. Ini iblis. Demikian pula Fir'aun menyampaikan kepada rakyatnya, bukan menganggap bahwa dirinya adalah seperti iblis yang akan membawa mereka kepada kebinasaan, enggak. Tetapi akan membawa mereka kepada kejayaan, kepada kemajuan dan seterusnya. Ahlul bid'ah pun demikian. Yang akan mereka sampaikan adalah sesuatu yang terlihat baik. Yang akan mereka sampaikan kepada kaum muslimin, sesuatu yang terlihat benar. Tetapi sesungguhnya mereka bersembunyi di balik kebid'ahan-kebid'ahan mereka. وَتَخَوَّفُونَ بِهَا بِخِلَافِ أَهْلِ سُنَّةِ. Dan mereka bersembunyi diri atau menyamarkan perkara-perkara yang ada yang pada mereka. Dan itu berbeda dengan prinsipnya ahli sunnati wal jamaah. فَأَهْلُ سُنَّةِ يَتَحَاشَوْنَا التَّسَرُّرَ فِي أُمُورِ دِينِهِمْ. Ahlu sunnati wal jamaah mereka berusaha untuk menghindari yang namanya sembunyi-sembunyi. Gerakan bawah tanah. Ahlu sunnah gak akan pernah melakukan itu. Jelas, terang, apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan, ini merupakan agama kami, ini prinsip kami. Seperti misal ahlu sunnati wal jamaah membenci namanya taqiyah. Berdusta, bolehnya berdusta dalam agama. Ahlu sunnati wal jamaah terang-terangan menyatakan mencintai seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya ahlul bait. Ahlu sunnati wal jamaah memiliki prinsip as-sam'u wat-ta'atu liwulati umuril muslimin. Ahlu sunnati wal jamaah memiliki prinsip mendengar dan taat kepada penguasa muslim fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dengan jelas, gamblang akan disampaikan oleh mereka ahlu sunnati wal jamaah. Berbeda dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Mereka akan mencari hal-hal yang bisa menutupi kebid'ahan mereka. Ketika orang-orang sudah mulai simpati dengan mereka, baru akan ditampakkan kebid'ahan itu sedikit demi sedikit. وَيَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ طَرِيقَةُ أَهْلِ الْبِدَعِ. Dan mereka ahlu sunnati wal jamaah menganggap bahwa gerakan yang tersusun rapi namun tersembunyi itu adalah perbuatannya ahlul bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh ikhwanul muflisun, ikhwanul muslimun. Yang dikenal dengan at-tanzimus sirri, komando rahasia. Ada di antara mereka dan ini diungkap sendiri oleh mereka-mereka yang telah rujuk, taubat, keluar dari gerakan ikhwanul muslimun. Dan prinsip dasar mereka yang mereka sampaikan kepada manusia adalah nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita akan saling tolong-menolong, bahu-membahu, kuat-menguatkan dalam perkara yang kita sepakati bersama. Kita sepakat, ayo kita usung bersama, kita dukung bersama, kita saling menguatkan. Ini yang disampaikan kepada manusia secara umum. Kaum muslimin yang awam akan melihat, oh bagus ini. Berarti tidak pandang bulu. Miskin, kaya akan selalu disamakan. وَيَعْذُرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَخْتَلَفْنَا فِيهِ. Dan kita saling memberikan toleransi dalam perkara-perkara yang kita selisihi. Yang kita perselisihkan. Yang sana penyembah kubur, yang sini muwahid, tetap saling memberikan toleransi. Yang sana rafidhi, yang sini khariji, tetap yang penting tujuan kita sama, harus saling toleransi. Sepintas lalu bagi awam kaum muslimin ini bagus. Ini mengusung kebebasan berpikir dalam koridor Islam, kata mereka. Padahal itu adalah inti dari kerusakan yang ada. Karena dengan itu, dengan prinsip mereka, mereka membunuh al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa qala Umar ibnu Abdul Aziz, idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim duna al-'ammah fa'alam annahum ala ta'sisil dalalah. Apabila engkau melihat ada suatu kaum yatanajawna fi amri dinihim, yang mereka berbisik-bisik membicarakan tentang urusan agama mereka secara rahasia, dunal amah, tanpa diketahui oleh kaum muslimin secara umum, apa inti dakwah mereka, apa visi dan misi dari ajakan mereka. Oh, itu di sana ada sebuah pembangunan ma'ahad, ada pengajian. Apa yang disampaikan, apa yang diserukan? Ternyata tidak semua orang boleh masuk ke sana. Harus terdaftar sebagai anggota dulu, harus dibaiat terlebih dahulu. Ini namanya yatanajawna fi umuri dinihim dunal ammah. Mereka memiliki komando rahasia. Fa'alam annahum ala ta'sisi dhalalah. Ketahuilah bahwa mereka itu berada di atas pondasi kesesatan. Dakwah yang mereka serukan adalah dakwah ad-dhalalah, yang menyelisihi jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lidzalika fa inna ahla sunnati yatahashawna at-takhaffi fi umuri ad-din. Oleh karena itu maka ahlu sunnati wal jamaah menghindari, menjauhi, bersembunyi tentang urusan agama mereka. Wa yabta'iduna anhu wa ya'tabirunahu min alamati ahli al-bid'ah. Mereka menjauh, benar-benar menjauh dari komando rahasia, dari tanzimus sirri yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penyeru tertentu. Wa ya'tabirunahu min alamati ahli al-bid'ah, dan ahlu sunnati wal jamaah menganggap bahwa perbuatan itu ada hal-hal rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dari mereka, seperti yang ada pada Ikhwanul Muflisun dan yang semisal dengan mereka. Itu merupakan ciri khas dari para pengusung kebid'ahan. Sehingga nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, fahdharhu, hati-hati, jauhi, tinggalkan. Jangan coba-coba, oh, saya coba ingin tahu sampai seberapa sih kemampuan mereka dalam berdiskusi, berdialog. Saya ingin coba, saya ingin tahu apa sih tanzimus sirri yang ada pada mereka. Jangan memiliki niatan untuk masuk ke dalam kebid'ahan. Bisa jadi mereka tahu dan akan diberikan kepadamu, disodorkan kepadamu orang yang lebih ahli dalam memutar lidah. Sehingga akhirnya engkau akan mulai tergiur dengan syubhat-syubhat yang ada pada mereka, dan akhirnya masuk bersama dengan mereka. Dan contoh yang seperti ini sudah sangat banyak sekali. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fiikum.